bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Besok aku akan pergi lama kembali, kuharapkan agar engkau sabar menanti. Kita akan berpisah, aku takut kita tak jumpa lagi. Besok kita akan berpisah, aku takut kita tak jumpa lagi. Semoga saja engkau tak tergoda. Ku percayalah kita akan berpisah, takut-takut kita tak jumpa lagi. Besok kita akan